kita berkenan hadir pada hari ini di tempat yang mulia ini. Seberapa banyak orang yang tidak bisa menunaikan ibadah Jumat karena berbaring di rumah sakit. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga memungkinkan hadir pada hari ini. Tetapi seberapa banyak juga orang-orang yang sehat tetapi juga tidak bisa hadir pada hari ini karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kita bersyukur mendapatkan dua-duanya, sehingga mampu menunaikan kewajiban kita untuk hadir di tempat ini. Saudara-saudaraku, sebelum khutbah dilanjutkan, saya ingin mengingatkan dan menghimbau, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang serius. Dan jangan kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya mengimbau sekaligus juga kita memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tidak tertidur selama khutbah ini berlangsung, karena itu bisa menghilangkan pahala dan atau nilai dari ibadah Jumat kita siang hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini kita masih berada di bulan Januari, berarti nuansa tahun baru masih menyertai kita. Saya ingin sedikit bicara mengenai psikologi kebaikan. Ini penting untuk kita kaji supaya kita mampu mengevaluasi semua perilaku yang telah kita lakukan di tahun yang lalu dan bagaimana kita menyongsong di tahun yang mulai kita masuki saat ini. 2010 telah kita lewati, artinya 365 hari sudah kita buang. Kalau dihitung menit, itu kurang lebih ada 8.760 menit. Maaf, 8.760 jam kita habiskan. Dan kalau dihitung menit, mungkin akan ada sekitar 525.600 menit kita habiskan. Dan itu tidak akan pernah kembali. Karena waktu termasuk modal yang tidak bisa kembali, habis terbuang. Maka pertanyaannya adalah, seberapa banyak amal kebaikan yang berhasil kita kumpulkan? Dan seberapa keburukan yang menyertai kehidupan kita? Maka setelah itu kemudian kita hitung dan timbang, mana yang lebih banyak di antara kebaikan dan keburukan. Setelah itu, maka kita akan berkelompok menjadi dua golongan saja, yaitu orang yang rugi dan orang yang beruntung. Ketika kita hitung kebaikan kita lebih banyak, itulah yang dimaksud orang beruntung. Dan setelah kita hitung ternyata keburukan kita lebih banyak, maka kita termasuk orang yang rugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. Ini firman Allah. Kata Allah, barang siapa yang amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka kata Allah, dialah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Begitu bahasa yang dipakai oleh Allah. Ketika amal kebaikan lebih banyak, Allah katakan, kamu orang beruntung. Tetapi ketika keburukan lebih banyak, Allah katakan, kamu adalah orang yang telah merugikan diri kamu sendiri. Artinya, setiap hal yang buruk, itu bukan ditebuskan kepada Allah, tapi dikembalikan kepada diri kita. Bahwa keburukan itu akibat perilaku yang kita lakukan. Jadi kita tinggal memilih. Cuma mampukah kita kemudian untuk menilai perilaku kita selama 2010 sampai kemudian kita pada kesimpulan saya termasuk orang rugi dan saya termasuk orang beruntung? Tidak mudah untuk bisa melakukan secara akurat terhadap hal-hal tersebut. Tetapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara mengenai ada 4 golongan orang yang berpotensi untuk masuk dalam kategori orang rugi. Setelah kita memahami 4 golongan ini, mari kita lakukan perhitungan terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita berpotensi untuk masuk kepada salah satu atau salah dua dari golongan itu? Dari empat golongan orang yang berpotensi untuk rugi adalah, pertama, orang yang banyak melakukan kebaikan, tetapi tidak dilandasi oleh iman kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita ini kan di dunia beraktivitas. Seperti orang yang sedang nabung, gitu kan, masukin uang ke celengan. Ketika di akhirat nanti kita buka celengan itu, jangan-jangan kita merasa banyak melakukan kebaikan, begitu dibuka, kosong. Subhanallah, ini termasuk orang yang rugi. Dan salah satu orang yang masuk kategori itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan, tetapi tidak dilandasi oleh keimanan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang bercerita mengenai ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Innalazina amanu wa amilu sholihat lahum jannatun na'im. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang yang mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu syaratnya dua. Pertama, amanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa'amilus sholihat, dan dia mengerjakan kebaikan. Jadi, kebaikan sebanyak apapun tanpa dilandasi oleh keimanan itu nol di hadapan Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat ini. Saya termasuk yang memahami bahwa banyak manusia di dunia ini yang melakukan banyak kegiatan kemanusiaan dan itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi mereka tidak memiliki keimanan yang mendasari kebaikan itu. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, maka dialah makhluk yang terbaik. Atau itulah sebaik-baik makhluk, kata Allah. Pahalanya di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Lagi-lagi ayat ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan pahala dan nilai di hadapan Allah dalam bentuk surga itu persyaratannya amanu bila wa amilus sholihat, beriman kepada Allah dan mengerjakan amal kebaikan. Saya pikir kita semua yang hadir di tempat ini mungkin tidak terancamlah oleh ayat ini. Karena insya Allah kita semua sudah beriman kepada Allah. Tetapi kita mendapati ada golongan orang kedua yang berpotensi untuk rugi ketika sudah memasuki dunia akhirat. Siapa? Golongan kedua yang berpotensi untuk rugi adalah mereka yang beriman dan banyak melakukan amal kebaikan, tetapi pada waktu bersamaan dia banyak menzalimi orang lain. Saya ingin mengangkat sebuah hadis mengenai ini. Pada suatu hari Rasulullah bercerita kepada sahabat dan bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya itu? Para sahabat mengira-ngira saja menjawab, mungkin ya Rasulullah yang dianggap orang bangkrut itu adalah orang yang berbisnis, kemudian modalnya habis, keuntungan tidak ada, malah dia terlilit utang. Itu yang disebut sebagai bangkrut, kata sahabat. Kata Nabi, bukan. Yang dikatakan bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia banyak melakukan kebaikan, dan ketika dihisab di akhirat, dihitung, tersisa kebaikannya yang banyak, tetapi pada saat itu ada sekian orang, atau ada seseorang, atau ada sekelompok orang yang menuntut kepada Allah karena dulu waktu di dunia dia pernah dizalimi oleh orang ini. Atas kezaliman yang belum terbayar itu, kemudian Allah melakukan kompensasi dalam perhitungannya. Bagaimana bentuk kompensasinya? Kebaikan yang saya miliki itu sebagian diambil dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi itu. Jadi kalau saya punya 100 kebaikan, tetapi saya pernah menzalimi orang, maka ketika dihisab, kebaikan-kebaikan saya itu diambil sebagian, diberikan kepada orang yang pernah saya zalimi. itu sebagai bentuk kompensasi. Sampai katanya semua kebaikan diambil, sampai kebaikan kita nilainya nol, tetapi kezoliman yang pernah kita buat itu belum tertutupi. Jadi bagaimana perhitungannya? Kata Allah, kalau begitu, sebagian dosa dari orang yang telah engkau zolimi itu diambil dan ditimpahkan kepada kita sebagai bentuk kompensasi itu. Maka dialah, kata Nabi, yang disebut sebagai orang bangkrut. Jadi bukan saja nilainya habis, kebaikannya, tetapi dosa dari orang itu kemudian ditimpahkan kepada kita. Ini yang disebut sebagai orang muflis, kata Nabi, bangkrut. Jadi hati-hati, saudara-saudaraku, dengan persoalan hubungan antar sesama manusia. Karena ketika kita meninggal dan itu belum dituntaskan, maka ini akan terjadi perhitungan di yaumil akhir nanti. Sehingga Rasulullah pernah di dalam sebuah hadis, ada peristiwa ketika Rasulullah menjelang saat-saat beliau wafat. Itu kan pernah kemudian berpidato di hadapan para sahabat. Hei sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang mungkin tersangkut sesuatu dengan saya yang belum terlunasi? Mungkin bentuk kezoliman yang pernah lakukan kepada kalian semua. Silakan hari ini dibuka dan disampaikan sebelum saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ketika itu kan sahabat pada diam hening. Karena sahabat mulai menangkap bahwa ini adalah detik-detik terakhir Rasulullah hidup. Maka kemudian dia membuka kesempatan untuk membayar seandainya ada utang piutang atau ada kezoliman yang belum terlunas. Sampai akhirnya kan ada sahabat, saya Rasulullah. Kenapa Anda? Yang lain kan pada kaget, ada orang yang tega gitu kan seperti ini. Akhirnya dia katakan bahwa dulu saya pernah terpukul, katanya. Punggung saya. Jadi sekarang saya ingin membalas apa yang dulu pernah terlakukan Rasulullah kepada saya. Kata Rasulullah, silakan kalau begitu. Mumpung kita masih hidup. Dia berkata, ya Rasulullah, dulu ketika punggung saya terpukul, itu dalam keadaan baju saya terbuka. Jadi, apa yang Anda maksud? Saya juga ingin membalas dalam posisi baju Anda terbuka juga. Para sahabat yang lain kan kaget. Ada sahabat yang tegas seperti itu. Betul, ya Rasulullah membuka bajunya. Sekarang silakan bayar kezoliman yang mungkin pernah saya lakukan. Begitu bajunya dibuka, sahabat ini kemudian mendekat. Ternyata dia bukan memukul, tetapi memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin memeluk Anda lebih dekat sebelum betul-betul kita berpisah. Saya bebaskan kezaliman yang tidak disengaja yang pernah kau lakukan kepadaku. Artinya demikian Rasulullah menunjukkan bahwa urusan antara mata dibebaskan. Sehingga orang yang punya utang itu dulu diancam untuk tidak disolatkan sebelum utangnya dibayarkan. Hati-hati juga dengan persoalan utang ini. Maka di dalam ajaran Islam wajib orang sebelum dikuburkan dan disolatkan dibayarkan utang-utangnya dulu sehubungan dengan manusia yang lain. Sehingga ahli keluarganya suka berpidato, seandainya ada utang piutang kaitan apapun silakan mohon untuk diselesaikan supaya jenazah menjalani proses perhitungan dengan baik. Kelompok ketiga yang berpotensi untuk rugi adalah orang beriman, orang beribadah, banyak melakukan kebaikan, tetapi tidak dilandasi oleh keikhlasan. Ini yang paling banyak kemungkinannya menghinggapi kita semua. Kita merasa sudah melakukan banyak kebaikan. Begitu dibuka telinga kita ternyata kosong. Ternyata penyebabnya adalah ketika kita melakukan kebaikan itu, kita melakukannya tidak ikhlas. Al-Quran banyak mengatakan, وَمَا أُمِرُوا illa liyabudu Allaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidaklah perintahkan kepada kalian semua melainkan supaya kalian beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu semata-mata karenaku, kata Allah. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi kita beraktivitas, kita beribadah, kita melakukan apapun, tidak ada niat lain di dalam hati kita kecuali semata-mata karena Allah. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Di dalam Al-Quran, itu ada diisyaratkan mengenai ilustrasi orang yang ikhlas. وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا. Dan kami memberi makan dengan apa yang kami cintai kepada orang miskin, orang yatim, dan orang tawanan. Innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukuro. Dan aku, kata dia, sungguh memberi makan kepada mereka itu liwajhillah, semata-mata hanya karena berharap wajah Allah. Para ulama menafsirkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Dan inilah makna ikhlas. Kalimat berikutnya mengatakan la nuridu minkum jazaa wala syukuro. Dan sungguh aku tidak berharap balasan darimu, dan aku tidak berharap ucapan terima kasih darimu. Ini ada di dalam surat Al-Insan, ayat 8. Jadi, ikhlas itu diilustrasikan oleh Allah, orang yang memberi makan, dan dia niatnya semata-mata berharap wajah Allah, keridhaan Allah, dan dia katakan, aku melakukan ini tidak berharap balasan darimu, dan tidak juga berharap ucapan terima kasih darimu. Inilah makna ikhlas. Sehingga Allah pun di dalam surat Al-Baqarah mengancam, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jangan engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut sedekah yang kamu keluarkan dan menyakitkan orang yang diberi sedekah itu. Ini seperti orang yang berinfak karena ria kepada manusia, kata Allah. Jadi berinfak karena ingin dilihat. Ada pamri di sini, bukan semata-mata karena Allah. Dan Allah katakan, orang yang berinfak dengan ria, itu seperti batu licin, di atasnya ada debu, kemudian terjadi hujan lebat, maka debu itu habis bersih, tidak tersisa sedikit pun di dalam batu itu. Artinya, dia, kata Allah, tidak mendapatkan apapun dari apa yang dilakukannya itu. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Dan kelompok orang keempat yang berpotensi untuk rugi di dalam beribadah khususnya adalah orang yang beribadah tidak dilandasi oleh ilmu dan tidak itibat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beribadah banyak, tetapi tidak dilandasi oleh ilmu. Dan karena tidak dilandasi oleh ilmu, kemudian ibadahnya itu tidak itiba kepada Rasulullah. Artinya tidak mencontoh dan tidak mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini masuk dalam kategori, kata Nabi, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan ibadah, maka dia adalah bid'ah. Barang siapa yang bid'ah, maka itu adalah sesat. Barang siapa yang sesat, maka ujungnya di neraka. Ini hadis. Jadi, artinya apa? Dia beribadah, khususnya dalam ibadah yang sifatnya ritual, hubungan dia dengan Allah, yang ketika melakukannya itu, tidak didasari oleh contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini mengindikasikan kepada kita semua, bahwa ketika kita beribadah, kita harus punya ilmu. Dan untuk memperoleh ilmu, tentu saja kita harus banyak belajar. Tidak ada ibadah tanpa ilmu. Iman, ilmu, amal, dan terakhir ikhlas. Jadi walhasil ada empat hal yang harus kita pegang. Pertama, kita beriman kepada Allah. Setelah itu kita berilmu. Setelah itu kita beramal. Tetapi semua itu harus dilandasi oleh syarat yang keempat, yaitu ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'ala dinil kullihi wa law kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jadi pertanyaannya adalah sekarang, so what? Jadi apa? Jadi bagaimana? Ada beberapa. Yang pertama, mari kita perkuat iman kita kepada Allah. Dan jangan lepaskan iman itu. Karena kalau iman lepas, maka kebaikan apapun yang kita lakukan, nol di hadapan Allah. Perkuat dan jangan biarkan dia lepas. Karena iman dan amal seperti sebuah bangunan. Bangunan akan berdiri kalau pondasinya kuat dan ada. Jika pondasi tidak ada, maka tidak mungkin ada bangunan berdiri. Dan pondasi itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, bertobat terhadap semua keburukan yang mungkin telah kita lakukan di 2010 dan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada cara lain kecuali bertobat kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan saya yang masa lalu. Dan hanya itu cara untuk menghilangkan dosa dan kesalahan yang kita miliki. Yang ketiga, perbanyak kebaikan, minimalkan kezoliman. Tidak ada pilihan lain. Untuk sampai kepada orang yang beruntung, perbanyak kebaikan. Minimalkan dosa dan kezoliman. Wabil khusus kezoliman yang terkait dengan manusia lain. Karena kalau kesalahan itu berkaitan dengan Allah, itu bisa selesai dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi jika kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, belum cukup kita bertobat kepada Allah. Harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan yang ada antara kita dengan mereka. Yang berikutnya, mari kita sadari, kita pahami mengenai ikhlas. Caranya bagaimana? Sebelum kita melakukan sesuatu, betikan di dalam hati kita bahwa, ya Allah, aku melakukan ini semata-mata karenamu. Jangan terlintas ada pamrih lain ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Termasuk menyembunyikan amal, ini juga bagian dari strategi untuk memelihara keikhlasan kita. Allah di dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa, jika kamu menginfakkan hartamu, maka itu baik. Tetapi jika kamu menginfakkannya dengan sembunyi-sembunyi, dan kamu berikan kepada orang yatim dan orang miskin, maka itu lebih baik. Jadi berinfak dengan sembunyi-sembunyi, dan diberikan kepada orang yang berhak, kata Allah, ini lebih baik daripada infak yang terang-terangan. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk memelihara supaya keikhlasan kita tetap terbangun. Karena ketika kita berinfak, diketahui oleh banyak orang, ini godaannya cukup berat. Kadang-kadang sering terlintas keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita bisa masuk terjerumus ke dalam riya yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Mari kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk senantiasa beribadah dan melakukan kebaikan dengan ikhlas. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jari wa jikal karimi wa adimi syurtani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ampuni juga dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kekuatan dan petunjuk untuk menjadi hamba-Mu yang mustaqim hingga akhir hayat kami, ya Allah. Dan jika telah sampai waktunya kami harus menghadap-Mu, ya Allah, maka wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan Islam. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Lindungi kami dari azab kubur, ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.